إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله رحمني ورحمكم الله صلاة مطاري القرآن الكريم yang merupakan ucapan Allah dan sebaik-baik ucapan dalam menggiring umat manusia ke jalan yang lebih baik dengan cara membawakan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Terkadang kisah bisa merubah jalan hidup seseorang dari yang buruk menjadi lebih baik, bahkan dari kafir menjadi mukmin, dari yang jelek menjadi orang yang soleh berdasarkan kisah. Bahkan Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang kisah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim dengan sebaik-baik penyebutan tentang kisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqissu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafirin." Allah mensifati bahwasanya apa yang Allah sebutkan berupa kisah di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ahsanul qisas. Kisah yang paling terbaik yang pernah ada di peradaban umat manusia. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mazani, taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Al-ayah. Ucapan Allah adalah sebaik-baik ucapan. Kisah yang Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an adalah sebaik-baik kisah. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika nasustu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan bahwasanya di dalamnya terdapat petunjuk, terdapat cahaya, terdapat pelajaran, bisa menggetarkan hati, bahkan bisa mengkokohkan hati tertentunya orang yang berjalan di atas metode dan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan apa yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang kisah-kisah Al-Qur'an, kisah-kisah Al-Qur'an memiliki ciri khas karakter tertentu yang belum tentu kita dapati dari kisah-kisah yang lainnya, dari kisah-kisah selain Al-Qur'an. Di antara karakteristik akan kisah Al-Qur'an adalah kisah yang paling terbaik yang Allah sebutkan. Yang paling baik, mungkin di sana ada kisah di lain Al-Qur'an, baik, hanya saja Al-Qur'an lebih baik. Kisah yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'an, kisah yang paling terbaik, ahsanul qasas. Demikian juga kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah yang paling jujur terpercaya, bukan cuma cerita dongeng, bukan karangan, bukan merupakan prosa atau wacana. Isinya adalah sebaik-baik Al-Qur'an, sejujur-jujur kisah Allah atau Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Adakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Adakah yang lebih jujur dari perkataannya? Adakah jujur yang lebih jujur perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah lah yang paling jujur ucapannya. Allah lah yang paling jujur ucapannya. Oleh karena itu ketika Al-Quran menerangkan tentang kisah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tersebut adalah kisah yang paling jujur, terpercaya, bukan cuma sekedar cerita karang-karangan. Demikian juga kebaikan dalam kisah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Metodenya baik, cara penyampaiannya baik, bahkan bisa membuat orang yang tadinya hatinya kafir menjadi mukmin hanya dengan membaca Al-Quranul Karim, hanya dengan mendengar kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Karena pembawa kisah tersebut sangat tepat, luar biasa, memiliki metode, memiliki cara tersendiri. Terkadang Allah bawakan kisah di dalam Al-Qur'anul Karim, terkadang pendek, terkadang sunnah, terkadang juga panjang, sesuai dengan momentum dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan bagi hamba-hambanya. Termasuk kisah yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan sebagai satu surat penuh di dalam Al-Qur'an dalam bentuk kisah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan nama surat Yusuf. Dari awal sampai akhir kita menceritakan tentang Nabi Yusuf. Terkadang juga datangkan dengan kisah-kisah yang pendek, yang sedang. Kesemuanya itu menunjukkan tentang kisah terbaik dengan metode terbaik yang pernah ada daripada dapat umat manusia. Karakteristik dan ciri khas lain tentang kisah Al-Qur'anul Karim yang Allah bawakan di dalam Al-Qur'an adalah bahwasanya kisah-kisah tersebut bisa mengukuhkan hati. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rassalnahu tartila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah berdasarkan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau, engkau membaca di antara kisah-kisahnya bisa mengkokohkan hati engkau wahai Muhammad, membaca tentang kisah dalam berdakwah, membaca tentang kisah dari umat-umat terdahulu yang didasarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkokohkan hati seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tentang karakteristik dan ciri khas tentang kisah di dalam Al-Qur'an, di dalamnya terdapat pelajaran. Ini yang paling penting. Bahwasanya salah satu kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kecuali di dalam kisah tersebut terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang bisa dipetik oleh setiap orang yang membacanya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Namun pada kenyataannya, belum tentu setiap orang yang membaca Al-Qur'an bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Belum tentu setiap orang yang mendengar dan menyimak Al-Quran bisa memetik ibrah di dalamnya. Karena membaca Al-Quran untuk mengambil pelajaran di dalamnya, terdapat syarat, terdapat kriteria, terdapat prosedur agar kisah tersebut masuk di dalam hatinya, kemudian bisa membuat dia menjadi berubah dengan pelajaran dari kisah tersebut. Kira-kira apa syarat, ketentuan, prosedur, kriteria seseorang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim, dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim? Datang sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim, dari surat Qaf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, kisah-kisah yang Allah barusan sebutkan sebelum turunnya ayat ini, sebelum dibacakan ayat ini, ladzikra, dalam kisah tersebut terdapat pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Aw alqa sam'a, dan dia mendengar, mempersiapkan, menyimak kisah tersebut dibaca. Wa huwa syahid, dalam keadaan tubuh dia hadir di majelis tersebut. Inilah ketentuan, inilah prosedur seseorang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari dalam Al-Qur'anul Karim. Badan dia hadir di majelis tersebut. Telinganya dia siap persiapkan untuk mendengar. Bukan badannya hadir, namun hatinya keluar. Di luar majelis tersebut. Seseorang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan tiga hal ini. Badannya hadir, telinga menyimak dan mendengar. Hatinya pun siap untuk memahami. Demikian juga memahami Al-Quran yang baru tadi disebutkan tentang kisah-kisah Al-Quran. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa hanya orang-orang mukmin saja yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah, dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan bisa membuat hati bergemetar ketika membaca kisah di dalam Al-Qur'an. Bahkan bisa membuat kulit pun merinding ketika membaca kisah di dalam Al-Qur'an. Inilah orang-orang mukmin sejati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang-orang mukmin saja yang mengambil pelajaran dalam kisah-kisah di dalam Al-Qur'an sampai membuat kulit mereka getar, sampai membuat hati mereka merinding, sampai menambahkan keimanan mereka, itulah orang-orang mukmin sejati. Masyaallah muslimin, jemaah-jemaah moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kisah-kisah yang Allah bawakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bawakan di dalam Al-Qur'anul Karim bukan cuma menggetarkan hati, bukan cuma membuat kulit merinding, bahkan orang mukmin ketika membaca, mendengar, menyimak ayat Al-Qur'an, bahkan membuat mereka mengucurkan air mata. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya." Orang-orang mukmin sejati dari kalangan hamba-hamba Ar-Rahman ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan, membuat mereka tersungkur sujud, demikian juga mengucurkan air mata. Ibadallah, sudahkah kita membaca Al-Qur'an? Sudah kita mengambil Al-Qur'an kemudian membuat hati kita gemetar, membuat kulit kita merinding, membuat mata kita mengucurkan air mata? Kalau sudah, berarti itu adalah ciri-ciri orang mukmin. Kalau belum, cari hati kita, apakah ada hati kita? Datang asal yang indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa iltamisu qulubakum fi salasa, carilah hati kalian pada tiga momentum ini. Fa illam tajidu qulubakum fa laysa lakum qalbun, apabila kalian tidak mendapati hati kalian di tiga tempat tersebut, berarti kalian tidak punya hati. Inda istima'il mawa'idh fi majalisi dzikir wa inda istima'il al-Qur'an, ketika mendengar nasihat, ketika hadir di majelis ilmu, ketika mendengar dibacakan Al-Qur'an, adakah hati kita di tiga tempat tersebut? Kalau tidak ada, kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari tiga momentum tersebut, berarti kita tidak punya hati. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur para sahabat dengan waktu yang sangat singkat ketika Al-Qur'an belum bisa merubah isi hati mereka. Menegur mereka ketika mereka belum tertegur dengan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq?" ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam yakni, belum kasih waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati mereka khusyuk. Belum kasih waktunya membuat hati kalian khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Ayat ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma baina islamina wa baina an atabana Allah bi hadhihi al-ayati illa arba'a sinin." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah antara waktu masuk Islamnya kami yang di kota Makkah dengan turunnya ayat ini sebagai teguran kepada kita kecuali hanya 4 tahun saja. Artinya ketika ayat pertama kali turun kepada kaum muslimin, kemudian belum bisa mengambil pelajaran, Allah menegur dengan ayat ini. Kapan baru bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Kapan baru bisa membuat hati kita gemetar? Kapan baru bisa membuat kulit kita merinding ketika membaca ayat Al-Qur'an, kemudian mengucurkan air mata, menambahkan keimanan, mengambil pelajaran dan seterusnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Terbuat dari apa sih hati kita? Ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan bahwasanya terbuat dari segumpal daging, benda yang lembut, lunak, lembek, yang sepantasnya Al-Qur'an sangat mudah, sangat gampang untuk masuk ke dalamnya. Kalau belum bisa masuk Al-Qur'an ke dalam hati kita, mungkin hati kita keras, lebih keras daripada batu. Bahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat yang padat, bisa tertegur, bisa diberi manfaat, dengan Al-Qur'an Karim, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma, wa inna minha lama yaqbitu min khasyatillah, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Batu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan wujud yang padat. Dari zat yang padat kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan batu bisa terpancar darinya mata air sungai. Batu yang ketika tetesan air sedikit demi sedikit bisa membuat dia berlubang bahkan pecah. Bahkan batu pun bisa membuat dia pecah ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini batu. Kalau seandainya hati kita belum mau menerima tentang kandungan Al-Qur'an dan pelajarannya, batu masih lebih mulia daripada hati kita. Bahkan gunung yang besar, bukan cuma sekadar batu, bahkan kumpulan batu berupa gunung, terdapat batu dan unsur yang lainnya yang padat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pun terkadang bisa hancur lebur karena mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya engkau, seandainya Al-Qur'an turun kepada gunung, niscaya kau akan mendapati gunung itu akan takut gemetar. Bahkan gunung akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh Al-Qur'an bahkan bisa menghancurkan batu. Pengaruh Al-Qur'an juga bisa menghancurkan, bisa meluluh lantakan gunung yang besar yang lebih keras daripada hati kita. Kalau katanya hati kita belum mau tertegur dengan ayat-ayat seperti ini, kapan lagi kita bisa mendapati hati kita? Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pengaruh Al-Qur'an Al-Karim sangat besar, luar biasa. Karena dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah sebaik-baik kisah dan ucapan. Karena dia juga bisa menggugah hati, menggetarkan kulit dan memberikan pelajaran kepada umat manusia. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih lah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an Al-Karim. Simak kita berikutnya datang dari seorang sahabat yang mudah-mudahan bisa menjadi cerminan bagi kita semuanya tentang pengaruh Al-Quran bahkan bisa merubah dia dari kekufuran, dari kesyirikan menjadi keimanan dan pelaku tauhid. Ada sebuah kisah dari sahabat yang mulia namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang waktu itu dia masih beragama musyrik, beragama kafir. Di waktu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian perdamaian, yaitu untuk tidak melakukan peperangan bersama kaum kafir Quraisy selama kurang lebih 10 tahun. Jubair bin Mut'im dan orang-orang Mekah yang lainnya datang mengunjungi anggota keluarga mereka di kota Madinah, menziarahi, menjenguk anggota keluarga mereka. Dalam keadaan dia sendiri masih musyrik. Karena masih musyrik, dia tidak ikuti salat jamaah. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sudah menegakkan sholat berjamaah dengan para sahabat di Rasulullah Alaihi Wasallam tempatnya sholat maghrib. Jubair bin Mut'im kata, karena masih musyrik dia melintas di sekitar masjid. Dia pun mendengar bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran dalam surat dalam sholat maghrib. Dia membaca surat At-Tur sampai tiba pada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun. Turun ucapan Allah atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini yang datang dari surat itu. Apakah mereka yang di berhala-berhala yang kalian sembah wahai orang musyrik menciptakan diri mereka sendiri ataukah mereka diciptakan? Apakah berhala-berhala tersebut yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini? Kata Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat tersebut dibacakan, kada yatiru qalbi bimbaini jambaya, hampir-hampir hatiku copot. Hampir-hampir hati bertobat dari tempatnya. Karena ayat yang luar biasa menggugah hati dia dari kesyirikan menuju kepada keimanan. Dari kekufuran akhirnya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masuk hidayah karena mendengar beberapa ayat yang dibacakan dari Al-Qur'an tadi. Masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengaruh yang dahsyat dari Al-Qur'an tadi. Bahkan kisah yang luar biasa. Kalau juga bin Mutim mungkin orang Arab, dia paham dengan bahasa Arab. Ini datang juga kisah bahkan dari orang Ajam. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang raja dari kerajaan Habasyah yang namanya Dajasyi. Bukan bahasa Arab. Namun ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dari surat Maryam. Awal surat Maryam membuat hati dia getar. Membuat mata dia mengucurkan air mata sampai membasahi jenggotnya dia. Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan dalam Al-Quran Al-Karim kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. An-Najasyi bukan orang Arab. Ketika mendengar dibacakan Al-Quran, akhirnya dia pun beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempercayai Al-Quran yang barusan dia dengar dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibadallah, kalau dua contoh di depan kita sebutkan bahwasanya manusia sangat terpengaruh dengan bacaan Al-Quran, bahkan ada juga golongan dari bukan kalangan manusia, kalangan jin, mengakui tentang luar biasanya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa qalu inna sami'na Qur'ana hadithan." Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ucapkan kepada umat manusia bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ketika jin mendengar Al-Qur'an dibacakan, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Al-Qur'an yang luar biasa. Al-Qur'an yang luar biasa. Diakui juga oleh bangsa jin, bahkan bukan dari kalangan manusia. Al-Qur'an memiliki pengaruh yang sangat besar. Iwan gedir rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyujuk hati kita. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai hal-hal yang bisa mengucurkan air mata kita. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai sesuatu yang bisa membuat hati kita gemetar, kulit kita merinding. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sebutkan di sini bermanfaat bagi kita semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.